Boleh tak kita makan di kedai yang kita tak tahu zahirnya halal? Boleh tak kita makan masakan orang bukan Islam? Boleh tak? Kita pergi tengok ada gerai tu orang bukan Islam buat roti. Kita beli makan. Boleh tak? Tuan-tuan sini tak pernah beli ya? Ha? Ha? Okey. Bila tuan-tuan tanya dulu, kerana dia salah dia masak ke bahan? Bahan. Artinya kalau kita beli masakan orang bukan Islam, boleh tuan-tuan tak? Pada asalnya boleh tak? Yang salah kerana kita tanya tu bukan kerana dia masak. Kita tanya tu kerana bahan tu saya nak beritahu kena bezakan. Bukan setengah orang kata, orang bukan Islam kalau masak kita makan, tak berkat. Jadi kita tanya tu bukan kerana dia masak. Kita tanya tu kita takut bahan yang dia masukkan. Banyak benda yang bukan orang Islam masak. Tuan-tuan makan coklat, apa semua ni, syarikat-syarikat ni bukan orang Islam. Tapi bila tuan-tuan tengok benda tu tak ada bahan yang haram, maka boleh makan tak? Okay. Boleh kita menyambut ulang tahun kelahiran perkahwinan? Boleh tak? Dia macam ni. Kalau kita kata disunatkan menyambut, tak boleh lah. Tapi kalau kita tak ada apa, kita sekadar kena, oi, tak, hari ni hari kita kahwin dulu, jom kita pergi makan-makan sikit. Tak ada apalah, itu daily life lah, kehidupan. Macam, kita lalu ke satu tempat, kita tengok, kita lalu ke Bukit Uhud, nampak Bukit Uhud, kita cerita sejarah Uhud. Tak ada pun riwayat kata kena cerita sejarah Uhud bila lalu Bukit Uhud. Tapi, kerana kebetulan, bila lalu pada bulan Rabiul Awal, boleh tak kita cerita sejarah Nabi? Boleh tak? Boleh tak? Boleh ya. Tapi ada tak satu perayaan khas untuk Nabi? Tak ada lah. Kerana bulan Rabiul Awal bukan saja Nabi lahir, Nabi juga wafat pada bulan Rabiul Awal. Ramai orang tak tahu. Hak Nabi lahir tu ada khilaf. Nabi wafat tu macam sepakat. Memang sepakat. Nabi wafat pada Rabiul Awal. Sebab tu bila orang merayakan tu, tak apalah, dia kena tahu bahawasanya Nabi ni, dia wafat pada Rabiul Awal. Ha? Okey. Kita saatnya hari ni, hari kelahiran ni, kita tak ada i'tiqad apa, tak kata kalau kita buat ni, umur dipanjangkan, disunatkan pada hari ni, kita kena berdoa. Dia tak ada. Sekadar happy. Cara kebetulan kita beli kat dia, kita makan. Tanpa ada satu ritual ibadah. Sekadar makan-makan, wallahu ta'ala alam, sebahagian para ulama mengharamkan kerana tasyabuh dengan kafir. Sebahagian mereka menyatakan ini tak termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan, tetapi termasuk dalam daily life yang saya sebut tadi. Ha? Kehidupan umum. Dan kalau tanya saya, sekadar tak ada upacara apa, kehidupan umum lah. Ha? Lalu kot ni, datang Australia pergi tengok kanguru. Adakah disunatkan tengok kanguru bila datang Australia? Tidaklah. Tapi dah datang dah tengok je lah. Kan? Bersukan tapi tak boleh tutup aurat. Macam mana ni? Regulations. Tak boleh lah. Kerana kita boleh bersukan di tempat lain. Kerana bersukan tu bukan semesti kena sukan di tempat tu. So selagi mana kita ada pilihan melainkan, kita dalam satu keadaan kena buat exercise tu yang kita dah kejang. Kaki kita sakit. Fisio. Masa kita nak buat tu, dia tak benarkan kita tutup aurat. Tapi kalau kita tak buat, kita tak boleh bangun berdiri. So, we have no choice. Ketika itu, ada kelonggaran dengan kadarnya. Setakat mana yang dia tak bagi tutup tu? Kalau dia kata tak boleh tutup kepala, kita sampai tak tutup dada. Tak boleh lah. Kita ambil untuk menyelamatkan diri dalam keadaan. Tapi kalau dia tak bagi sukan di padang tu tutup aurat, sedangkan ada banyak di padang lain, di rumah kali boleh lari setempat lagi. Kan? So kita ada pilihan, bila ada pilihan, kita tidak pergi kepada benda yang haram. Sekiranya membeli rumah tanpa menggunakan pembangkang Islam. Sini ada pembangkang Islam? Ha? Bila ada pilihan, kita pergi kepada pilihan yang halal. Kurban ni oh, rasa lama. Sebahagian orang Islam menolak vaccination, vaksin kanak-kanak kerana mereka hanya percaya kepada rawatan sunnah saja. Apa pendapat Syekh? Syekh. Pertama, apa hukum kita elakkan diri kita daripada jatuh ke dalam kebinasaan? Belum vaksin lagi ni. Nak faham konsep lo? Apa hukum? Kita tahu depan tu ada lubang, kalau kita jalan juga jatuh mati. Kita sengaja bawa pergi jatuh. Apa hukum? Haram. Wala tulqu bi aydikum ila ila tahlukah. Jangan kamu campurkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Hadis malam kita baca, idza sami'tum bi ardin, idza sami'tum bi ardin fala taqdamu alaih. Jika kamu dengar taun pada satu tempat, jangan kamu pergi ke tempat itu. Sebab apa? Tak mau kita kena lah. Kita tak ada ta'ala pis eh. Kalau nak kena pun kena, tak kena semua ketentuan Allah. Tak ada. Nabi tak lagi. Dalam hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, menasihati Umar bin Khattab supaya tak pergi ke kawasan yang kena ta'un. Okey. Dan kita semalam kita baca cerita tentang apa nama Amr bin As. Dia tak ambil air sejuk. Masa dia tayamum kena sejuk. Dia kata apa? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu kerana Allah sayang kat kamu. Diri kita ni bukan kita punya. Diri kita Allah punya. Hari ni kita jangan fikir. Sebab tu kita tak boleh bunuh diri kita. Kita kalau tidak, kita naik atas bangunan tinggi, kita terjun. Orang kata jangan terjun. Peduli pilah aku yang nak mati. Tak. Kalau kita mati terjun, hukum dia adalah dosa besar. Dan Allah masukkan ke neraka orang yang bunuh diri. Dia kata, ya Allah, aku bunuh diri aku, bukan aku bunuh diri orang. Tidak ada. Diri kita tu amanah Tuhan. Sebab itu, kalau panas, kita masuk ke tempat teduh, dapat pahala. Kalau sakit, kita pergi ubat, dapat pahala. Tadau, ya ibadallah, berubatlah, wahai hamba Allah, kata Nabi dalam hadis Muslim. So, kita faham konsep ni. So, jangan campak diri kita. Satu. Yang kedua, tentang saya kena faham konsep, saya suka, saya tak mau bagi hukum, tapi saya mau saya bagi satu kaedah, tentu boleh fikir untuk benda lain juga. Ha? Anak kita, kita ada anak, anak kecil-kecil ni, lahir. Negeri ni kita sejuk. Kita pergi, apa hukum kita letak, berikan pakaian sejuk pada anak kita, untuk mengelakkan dia kesejukan dan mati kesejukan. Apa hukum? Ha? Sunat? Wajib? Wajib lah. Kita kata tak apa lah. Yang nak mati kan Allah. Sejuk ni bukan mesti mati. kita elakkan anak kita daripada sejuk. Ataupun kita elakkan daripada panas. Kita sebagai bapa, mak, tanggungjawab tu pun tak? Tanggungjawab. So kita agree dengan dua benda ni. Apa tujuan vaksin? Ha? Untuk mencegah daripada penyakit-penyakit yang bahaya ni. Ya? Dalam dunia ni banyak penyakit bahaya yang proven vaksin ni telah dapat menghilangkan. Sehingga sebahagiannya hilang. WHO punya report pun hilang. So, ada bukti lah. Tapi ada juga orang kata vaksin ni penipu lah, anti-vaksin punya kempen. Anti-vaksin ni bukan saja di dunia Islam. Sebelum daripada dunia Islam anti-vaksin, di Amerika, di UK telah ada demo anti-vaksin. Soal merkuri dan seumpamanya yang ditimbulkan tentang bahan dalam vaksin. Cumanya, lah ni orang tak offer anti-vaksin lah sebab banyak maklumat tersebar, tinggal orang Islam anti-vaksin. Sebahagian. Sebab kononnya vaksin ini ada benda haram lah. Macam-macam lah ada doktor tu. Tapi semua yang mereka dakwa ini tak benar. Di Malaysia ada ibu bapa yang tak bagi vaksin kat anak. Akhirnya anak dua orang meninggal pun ni. Dia tak bagi tu sebab macam-macam lah. Tapi menunjukkan, saya katakan macam ni. Penyakit-penyakit yang berbahaya ini menjadi tanggungjawab insan mengelakkan diri dia kena. Dan kita kena beza dua keadaan. Satgi ada orang kalau dengar ni dia keliru. Kalau kita dah kena, apa hukum kita berubat? Ha? Ulama khilaf. Kalau kita dah kena sakit, apa hukum kita? Katalah kita kena demam. Demam kita ni. Orang kata tak pergi hospital ke? Tak apalah, lama-lama dia baik, aku sabar. Sabar. Apa hukum? Ha? Sebahagian para ulama wajib, tapi tak. Sebahagian para ulama tak wajibkan. Kalau kita kata berubat itu wajib, tuan-tuan kena ikut betul-betul. Sakit tuan-tuan keliru. Berubat itu wajib, maksudnya orang yang tak pergi hospital bila sakit, berdosa. Faham tak? Kita sakit kepala. Tak makan ubat. Kau tak makan ubat kah? Tak apa, aku tahan. Berdosa. Kalau kita kata wajib. Kalau kita kata berubat itu pilihan, kau dia nak berubat pun boleh, dia tak mau berubat pun boleh. Tapi kalau dia tak berubat diri dia sampai dia menyusahkan orang lain pula, ha, itu dia ada hukum lain lah. Okay, tapi kalau dia seorang-seorang, sebab apa? Sebab ada seorang wanita dalam hadis Bukhari, dia usrah, dia kata kepada Rasulullah, ini usrah, wahai Rasulullah, aku ni histeria. Nabi kata, in syi'ti da'utullahu laki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kau mau, kata Nabi, hadis Ibn Abbas, jika kau mau, aku boleh doa untuk kau. Jika kau mau, engkau sabar, bagi engkau itu syurga. Jadi Nabi bagi pilihan ke dia? Dia kata, bal sabart, bal asbir, aku sabar, Rasulullah. Nabi kata, kemudian dia kata, walakinni atakashuf. Tapi aku ni bila aku jadi histeria, selalu tersingkap baju aku. Jadi aku malu lah. Ha. Nabi kata, fadu'ullah alla atakashuf. Wahai Rasulullah, tolong doa kepada Allah supaya aku tak tersingkap aurat aku bila aku pingsan jatuh. Masa Rasulullah dah wafat, Ibnu Abbas kata, kalau kau nak tinggal di syurga, tengok dia ni. Dia minta syurga kat Nabi. Maksudnya Nabi bagi peluang kalau dia doa, Nabi nak doa bagi sembuh. Tapi dia pilih tak apalah, sakit pun tak apa. Tapi dia tak kacau orang lah, dia je. Dia pun tak mau tersingkap lah, kacau orang. Kalau singkap, dia seorang. Dengan itu para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, menyatakan bahawasanya soal berubat ni pilihan. Selagi tak kacau orang. Ha. Tetapi soal jangan kena penyakit, tak ada pilihan. Hak ni berubat ni setelah kena penyakit. Setelah kita jaga tak mau kena penyakit, terkena juga. Tapi kalau sengaja pi bagi cari penyakit, ha, itu haram lah. Sebab tu Nabi tak bagi pergi pada tempat yang ada tak? Ada tahu. Contoh apa konsep ni? So kadang-kadang orang keliru, dia nak hujah kata, berubat pilihan. Ini bukan berubat, ini protection, prevention. Ini bukan cure, ini prevention. Prevention, kita ni tahan diri kita. Tak mau kita kena panas, ini wajib. Kalau kita biar anak kita kena penyakit, kita tak ambil vaksin. Dan tidak ada satu pun benda lain yang boleh prevent anak kita daripada penyakit yang setara dengan vaksin itu, ataupun boleh dipercayai, maka kita berdosa. Melainkan kita dapat buktikan ada bahan yang lain. Yang so far sehingga ini, sebenarnya tak ada lah. Tak ada, kalau orang cerita pun sebenarnya tak ada. Ada orang kata, ada dalam Islam makan kurma. Jangan duk merepek. Jangan duk merepek. Oh, duk kena vaksin tu, bulan puasa makan kurma. Tok Arab makan kurma pun kena. Kan? Bukan kata tak bagus, kurma bagus lah. Tapi Nabi tak pernah kata makan kurma. Ada hadis Nabi kata makan kurma tak kena sihir. Yang makan ajwa pagi-pagi. Tapi bukan ini cerita penyakit lain. Ha? Minum air zam-zam. Itu tidak pernah ada nas yang seperti itu. Ha? Kalau bukan saja berdosa pada dia. Kerana bila anak kita kena penyakit, dia merebak penyakit itu kepada orang lain pula. Satu kali lagi dosa. Pasal kita menyebabkan penyakit merebak. So be careful dengan benda ni. Pasal anti-vaksin ni, saya tahulah tipe anti-vaksin. Dia orang kata, ni dia kata dalam vaksin tu ada benda haram. Satu, pertama kita tak tahu benda tu haram. Kedua, kita mungkin darurat. Tak ada pilihan, bukan kita yang buat vaksin. Ketiga, dia bukan ada babi sekok dalam tu. Payah bahasa. Ha. Dia ada proses. Ini tadi saya duduk bincang. Dia panggil proses istihalah. Ulama khilaf lah. Ini apa kali dah saya sebut. Benda yang asal haram, kadang-kadang kerana berubah, dia kadang-kadang boleh jadi halal. Anggur halal. Berubah jadi arak. Hukum dia apa? Satu orang minum arak. Eh, kau minum arak. Aku ni kan anggur. Kerana dia sebelum ni anggur. Boleh tak? Ha? Boleh tak? Ha. Tak boleh. Sebab status masa dia, arak ke anggur? Arak. Kemudian dia simpan arak ni, lama-lama dia jadi cuka. Cuka halal ke haram? Tak boleh atau tak? Cuka ni haram sebab tadi dia arak. Dah. Dia kira status semasa tuan-tuan faham. Dia panggil istihalah dalam peka. Istihalah. Contoh banyaklah. Pokok pisang. Bubuh baja. Najis. Pokok pisang membesar. Keluar buah pisang. Kau ambil mana? Pokok pisang. Kau jangan. Ini buah pisang najis. Kau baja. Pasal daripada baja yang najis telah jadi pokok pisang. Adakah najis atau tak? Dia telah berubah sifat. Berubah sifat. Banyak perkara yang berubah sifat yang hilang daripada sifat asal tidak dihukum melainkan dengan hukum semasa status benda itu. Satu lagi dia panggil bab istihlak. Istihlak ini ialah air banyak. Contoh. Nak bagi contoh ni, contoh bagi mudah lah. Jangan pakai apa contoh bodoh-bodoh ni. Nak bagi faham mudah. Air banyak, tuang arak dalam air. Kita cium tak bawa arak. Rasa tak bawa arak. Air itu kira arak ke tak? Tak. Kerana sedikit yang tak menjejaskan kuantiti yang banyak. Samalah vaksin, benda-benda ni yang ada. So kita, lagipun kalau ada pilihan, kita ambil yang halal. Kita tak ada pilihan. Tak apalah mati pun kita, aku mana nak pergi surga juga. Agama tak suruh. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Ha? Lama cakap, aduh dengar saja senang duduk. Ada ke soalan mana ya? Yang ni ya soalan. Apa hukum bernazar? Nazar asalnya okey. Nazar asalnya sebahagian memakruhkan nazar. Nazar yang mempunyai tawar menawar. Ya Allah, jika sekiranya aku dapat berjaya dalam perniagaan ini, aku akan sedekah sebanyak $3,000 contohnya. Nazar yang seperti itu, dia sebenarnya ada tawar menawar dengan Tuhan. Soalnya, ya Allah, kau bagi kat aku ini, aku bagi ini. Sebab tu Aisyah kata nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nam. Nabi larang daripada nazar. Makruh. Tapi nazar yang digalakkan nazar yang plain. Aku bernazar tahun ni untuk pergi ke Mekah ataupun nazar nak sedekah. Sebab apa tak ada saja nazar. Bukan kerana nazar ini terpuji. Wa yufuna bin nadri. Yang Quran sebut mereka itu menunaikan nazar. Tapi once you nazar, you kena tunaikan. Nazar hanya dalam perkara yang taqarrub kepada Allah. Yang dekatkan diri kepada Allah. Jauh kepada Allah tak nazar? Saya nazar untuk botakkan kepala kalau pasukan bola saya menang. Misalnya contohnya. Tak nazar. Sebab botak ni tak di, bukan sunnah. Hanya sunnah botak ketika bila? Ha? Haji dan? Haji dan umrah. Asyik biasa ada umrah lah. Saya nazar tapi ke karaoke dengan kau kalau sekiranya saya menang. Itu tidak nazar. Nazar hanya di dalam perkara yang taqarrub kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nazar, gagal, tak tunaikan, kita kena bayar kifarah nazar, puasa 3 hari. Tolong jelaskan di mana ada kalangan yang membawa ini janggut, apa? membawa. Ini janggut dan rambut Nabi dan mereka menciumnya. Ini saya, ini tabarruk. Tabarruk. Asal tabarruk dengan dua benda orang tabarruk. Pertama, tabarruk dengan benda yang berasal daripada jasad Nabi. Asal jasad Nabi, rambut, macam-macam lah. Yang asal daripada jasad. Satu benda yang pernah menyentuh jasad Nabi. Baju Nabi, pakaian Nabi. Asal tabarruk. Tabarruk ni maksud kita mengharapkan keberkatan Allah. Bukan keberkatan tu daripada Nabi. Keberkatan tu daripada Allah kan. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Al-mubarak. As-salat. Keberkatan daripada Allah. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Maha berkat. Tuhan yang pada tangannya ada kerajaan. Berkat ni daripada siapa? Allah. Kena Allah saja yang boleh menurunkan berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat yang berkat Allah. Of course pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkat. Di Nabi tentu ada berkat. Tapi bukan kita kata Nabi bagi berkat. Siapa bagi berkat? Allah yang bagi berkat. Sebab itu bila orang mari kepada Nabi dan kata kepada Nabi, bimasya Allah wa bimasyit. Dengan apa yang Allah dan engkau kendaki, wahai Rasulullah. Aja'altani lillahi nidda. Adakah kau buat aku jadi sekutu Allah? Kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad. Qul bimasya Allah wahdah. Katakanlah apa yang Allah saja kendaki. Yang ini Allah mutlak. Ha? Okay. Tapi dia ada berkat. Kena berkat sebab itu maka rambut Nabi umpamanya Anas. Dalam riwayat Suhaib bin Amr. Semalam kita cerita Suhaib bin Amr. Dia buat perjanjian dengan Nabi. Suhaib itu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam pada hari Nabi Haji, Nabi potong rambut. Dia kutip rambut Nabi. Dia angkat rambut Nabi. Dia cium rambut Nabi. Ummu Salamah dia simpan rambut Nabi. Dalam bekas. Bila ada orang datang, kadang-kadang dia bagi rambut Nabi. Ada berkat pada rambut Nabi, pada pakaian yang disentuh oleh Nabi. Sahabat simpan pakaian yang disentuh oleh Nabi. Kerana ada keberkatan. Ya nan isu, tak ada isu. Setakat itu, tak ada isu. Tapi tak adalah sahabat ni, dia pun buat satu majlis, Hussein Omar tak, apa, rambut Nabi, batok, pakai duit cium, buat macam tawaf. Dia tak buat. Mereka bukan jadikan benda itu, mereka ada fulan simpan kadang-kadang. Dia tengok, kadang-kadang orang tu tengok. Oh, begitu saja. Mereka tak jadikan letak satu tempat untuk orang tawaf. Ini tak dibuat oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kasut Nabi ke apa. Okey, habis, done. Kedua ialah, menurut ahli-ahli ilmuan, ahli sanad dan sejarah, tidak ada lagi apa-apa pun barang yang ditinggalkan oleh Nabi yang wujud sehingga zaman kini yang dapat kita buktikan itu adalah bahan daripada peninggalan Nabi. Hak tadilah, rambut, semua ni dakwaan saja. Semua dakwaan. Dia ambil mana pun kita tak tahu. Dia buat rambut panjang, dia ambil mana pun tak tahu. Tapi kalau nak berkat, ada dua benda Nabi tinggal. Boleh kita ambil. Taraktu fikum amrain. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Dua benda ni abda. Ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Kalau kamu pegang, kamu takkan sesat abda. Kitab Allah dan yang ni, Quran ni, yang duk ada, yang penuh berkat ni. Yang ni dia pun tak cari. Duk pi cari rambut tu. Yang tak tahu daripada mana, dia pi gantung pula. Pakat duk pi pegang. Dia pun buat kasut replika. Pi kat Kedah, pakat duk tawaf, cium. Replika kasut. Tak tapak kaki Nabi. Cium. Cium. Kalau itu boleh buat, maka akhirnya orang akan ambil, orang boleh tawaf. Orang boleh... Ini ghulu. Sebab tu Umar bin Khattab, dia potong pokok yang mana boleh menyebabkan, walaupun pokok tu dikatakan pokok Bai'atul Ridwan, orang bai'ah di bawah tu, tapi apabila tengok boleh berlaku kemungkaran yang lain, dia potong pokok perkenaan untuk mengelakkan syirik. Cumanya kita ada dua aliran, kadang-kadang gulu. Satu nafikan langsung, tak ada berkat-berkat. Ini teman tak betul ya. Satu nak pergi ambil hak entah apa-apa. Indah. Islam sederhana. Kita akur, tapi realitinya apa? Larat kata tuan anak ni. Weh, 2.5 jam lah. Ayat ni pun tinggal separuh lah. Ada ke soalan? Ha? Kau tak ada tu letih tu. Ada soalan? Ha? Habis lah? Oh, terima kasih banyak lah. Saya ucap terima kasih banyak kepada semua penduduk di sini yang menerima kedatangan saya. Minta maaf. Saya selama kadang-kadang bergurau. Mula-mula tu dia tak bergurau, tak kenal. Eh. Tapi kalau ada apa-apa kesilapan, mohon kemaafan dan terima kasih banyak kepada semua yang hospitality yang begitu baik. Makan yang begitu macam-macam dia orang ajak. Dan pergi kepada macam-macam perjalanan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan terima kasih banyak. Nabi dalam hadis kata, kalau orang buat baik kepada kita, Nabi suruh kita fakafiu. Balas orang tu dalam hadis Tirmizi. Tapi jika tak ada benda nak balas, fadu'u lahu, doa untuk mereka. Dalam hidup ini insyaAllah saya doakan kepada semua yang buat kebaikan. Kita pun sebenarnya, saya nak cadang lah untuk dia, insyaAllah kita pun dah buat dan saya nak cadang. Kita juga hadis ni, menunjukkan kita kadang-kadang kena peruntukkan dalam hayat kita. Kena doa untuk orang yang buat kebaikan untuk kita. Kadang-kadang kita orang yang buat kebaikan untuk kita ni banyak. Kita pun tak ingat lah. Daripada kita kecil seminggu nak jadi kita besar ni. Sampai dah jadi dah tua balik. Yang kadang-kadang tak tua duk tengok kat orang lain. Orang tua tu padahal dia pun dah tua. Kan? Kita dah lupa bahawasanya ramai orang telah buat baik kepada kita. Dan kita lupa juga untuk macam mana tak sempat nak balas jasa mereka. Maka kita doa untuk mereka. Ya Allah, berilah kebaikan untuk mereka. Bagi pahala untuk mereka. Berkati hidup mereka. Kalau dah mati, ringankan. Berikan syurga untuk mereka. Sebagai tanda kita terima kasih kepada mereka. Dan mudah-mudahan orang lain pun doa juga untuk kita. Karena kita telah mendoakan untuk orang lain insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khairan kathira diucapkan kepada Dato' Dr. Mazhar di atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah segala mutiara ilmu yang telah disampaikan dapat sama-sama kita amal dan kita sampaikan pula kepada orang lain yang tak dapat hadir pada pada hari ini. Kita rasa syukur sangat sebab di Australia ni kita ada macam-macam kepelbagaian dari segi fahaman, dari segi amalan dan sebagainya. Kita masih lagi hormat menghormati di antara satu sama lain. Dan semangat inilah yang kita cari, okay? Untuk menjadikan lebih mudah untuk kita bawa Islam di mana-mana saja yang kita pergi insyaAllah. Okay? Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjis-renjis. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili majlis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan majlis kita pada hari ini, sama ada secara langsung ataupun yang tidak langsung. Terima kasih khusus kepada saudara kita daripada Promedia Tajwid untuk siaran ceramah kita secara live di Facebook. Moga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiada untaian kata yang mampu dilafazkan selain daripada ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas buat semua yang hadir memeriahkan majlis kita pada hari ini insyaAllah. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah silap sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda, si kelapa bali. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia kita bersua kembali. Saya jemput saudara Jafni Wahid untuk menyampaikan cendera hati kepada Datuk. InsyaAllah. Oh, sebagai hati. Tanda kenang-kenangan. Ingat dah cekalat. Ada buku ni, baki satu. Siapa nak saya sign ni? Ambil. Oi. Terima kasih kepada saudara Jafni atas penyampaian cedera mata kepada Datuk Dr. Mazhar sebentar tadi. Marilah sama-sama kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu 'ala bisawab wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.